السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل لحظة أبدا عدد نعم الله وإفضاله. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وعلمنا من لدنك علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أين وصلنا؟ فين وصلنا؟ كم؟ ما هو قد قرأ صفة واحدة البارحة؟ وقال من أرضاك بما يدرك في دينك هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى نفعنا به وبعلومه بالدارين آمين. قال من أرضاك بما يدرك في دينك كالمداهنة لك وعدم النصح والتبصير بالعيوب فهو لك عدو، وإن كانت نفسك تميل إليه من حيث طبعها وهواها، وهو كالطعام الذي الملائم وفيه السم الناقع. Kata beliau, barang siapa yang berusaha menyenangkanmu tapi dengan suatu perkara atau sebab-sebab yang membahayakanmu di dalam agamamu. Seperti mudahana, kal mudahana. Mudahana itu kebalikannya mudarah. Mudahana itu menyenangkan orang lain dengan berbuat maksiat. Melakukan sesuatu untuk kepentingan dunianya walaupun dengan merugikan akhiratnya, itu mudahana. Tapi kalau mudarah sebaliknya, mengorbankan dunianya untuk menggapai akhirat, itu mudarah, itu sunnah. Nah, jadi seperti mudahana, dia tidak menasihati ketika engkau berbuat suatu kemungkaran dan tidak memperlihatkan dengan aib kamu ketika kamu melakukannya. Fahuwa laka adu, orang yang semacam itu sebenarnya itu adalah musuh. Wa in kanat nafsuka tamilu ilaih, walaupun jiwa kamu, nafsumu itu condong kepadanya, karena memang tabiatnya nafsu itu selalu condong kepada yang enak-enak, yang menyenangkan. Wa huwa kat'am alladzid al-mula'im, dan yang demikian itu seperti makanan yang enak, yang sangat cocok dengan selera. Wa fi sumun naqi', tapi dalam makan yang enak itu ada sebuah racun yang sangat mematikan. Nah, jadi dalam makalah ini, dalam hikmah ini, Al-Habib Abdullah bin Abdul Haddad radhiyallahu anhu, beliau ingin menjelaskan kepada kita tipe-tipe teman. Ada di antara teman-teman kita atau sahabat serta orang dekat kita, dia itu berusaha membuat kita senang tapi dengan perkara-perkara yang membuat murka Allah. Misalnya apa? Seperti mudahana. Mudahana itu banyak contohnya. Misalnya kamu duduk bersama temanmu. Temanmu itu baik sekali kepadamu. Akhirnya temanmu itu melakukan ghibah, membicarakan orang lain dengan yang tidak baik. Kamu tidak menegurnya, diam saja. Habis kalau menegur, takut dia marah. Akhirnya dia tidak baik lagi pada kita. Itu namanya mudahana. Au ada menusuh, atau dia tidak menasihati. Sudah tahu kita salah, dia tidak menasihati. Sudah tahu kita ada aibnya, dia tidak memberitahukan tentang aib kita. Nah, ketahuilah yang semacam itu adalah tipe-tipe musuh kita. Bukan tipe-tipe sahabat kita. Karena dia itu rela kita nanti terjerumus ke dalam kesengsaraan dan ke dalam gubangan api neraka kelak di akhirat untuk supaya menyenangkan kita. Kalau kita tegur kan pasti enak. Nah, teguran, menyebutkan tentang aib, memberi nasihat, itu adalah obat bagi jiwa kita. Sebagaimana sudah jelaskan sebelumnya, bahwasanya segala macam obat itu tidak enak dirasakan. Nggak ada orang dinasihati itu pas senang pertama kali. Kalau dia nggak terbiasa, pasti jiwanya itu, nafsunya itu, kalau tidak terkendalikan, dia akan memberontak. Siapa dia sambil kau dinasihati? Nggak tepat itu nasihatnya. Dia sendiri begitu. Nah, gitu. Jadi selalu ada pembangkangan-pembangkangan dari arah jiwa kita. Kenapa? Nggak sesuai dengan keinginan hawa nafsu. Hawa nafsu itu pengen dibenarkan terus. Disenangkan terus. Jangan pernah disalahkan terus. Jangan pernah tampak pada diri kita sesuatu yang tampak seperti kekurangan dalam diri kita. Nggak mau. Nah, itu tabiatnya hawa nafsu. Nah, oleh karenanya, kalau seumpama kita punya teman, dia mengingatkan kita, menegur kita, memberi nasihat kita, menunjukkan akan aib kita, maka itu adalah teman yang baik. Hendaknya kita itu kumpul bersama orang yang seperti itu. Nah, tapi kalau seumpama kita berkumpul dengan orang yang selalu meridhokan kita, walaupun dengan maksiat, nggak peduli dia. Ketika kita terperosok dalam dosa, dia tidak mengingatkan kita, tidak menegur kita. Nah, yang semacam itu jangan diangkat sebagai teman. Nah, oleh karena itu, maka untuk mencari teman yang seperti ini di zaman sekarang itu sulit sekali. Orang yang semacam itu biasanya nggak ada temannya. Orang yang semacam itu biasanya sangat sedikit kita dapatkan. Kebanyakan tidak, kebanyakan yang menjilat. Apalagi kita punya sesuatu kelebihan yang mereka tuju, maka mereka bilang iya walaupun tidak sebenarnya. Mereka bilang tidak apa-apa walaupun itu haram. Mereka katakan itu adalah sesuatu yang baik walaupun itu adalah sesuatu yang buruk. Nah, itu mereka penjilat-penjilat itu. Oleh karena itu, yang semacam itu singkirkan. Lihat bagaimana mereka para sahabat-sahabat, atau kita mulai dahulu daripada orang-orang terkini dan pendidikan orang-orang yang baik, walaupun di zaman sekarang ini. Kita ambil contoh seperti Abuya Habib Hasan Baharun yang mendirikan pondok ini, ayahnya Ustaz almarhum rahimahullah rahmatullah abrar. Beliau ketika didik anak-anaknya, Ustaz Habib Zain dan sebagainya, itu beliau sangat marah kalau seumpama kita dibedakan. Kalau kita dibedakan, beliau sangat marah. Apalagi sampai manggil Ustaz Gus, Lora, atau seumpama Ustaz di kamar kan ada piket sama seperti kalian. Harus cuci piring, harus ngambil lauk pauk, nasi, itu Ustaz kerjakan dulu. Kalau semua Ustaz disemawakan, gak mengerjakan atau dilarang untuk mengerjakannya, itu Abu yang marah. Herannya, kalau Ustaz melakukan suatu pelanggaran yang seharusnya dapat pukulan misalnya 4 kali pukulan, maka Abuya melipat gandakan sampai 8 kali, hampir 8 kali pukulan. Itu beliau. Nah, dan beliau tidak senang sama sekali kalau seumpama kita diistimewakan. Bahkan paling dituju, paling dikritisi, paling diawasi itu Ustaz. Sampai dulu kan lumayan nakal juga dulu gitu ya. Tapi karena nakal jadi seperti ini sekarang gitu. Nah, jadi kadang-kadang gak taklim, gak sholat jamaah. Nah, sehingga untuk yang demikian itu Ustaz punya tempat persembunyian supaya gak ketahuan. Di mana tempat persembunyian Ustaz dulu? Itu di atas atap. Bayangkan di atas atap sekasih kasur, Ustaz tidur di atas atap. Nah, kebetulan yang jadinya, yang jadi pengawasnya itu Habib Husin Baharun, misananya Abuya. Tahu aja kalau dilihat di masjid gak ada Ustaz, cari-cari sampai ketemu. Sampai dongkolnya luar biasa Ustaz sama dia dulu. Pernah lagi, Ustaz lagi malas sekolah, akhirnya Ustaz masuk ke ruangan, gudang, situ kursi-kursi yang gak dipakai. Ditumpuk-tumpuk-tumpuk. Ustaz bikin kerangka kursi tumpuk itu, sehingga di pojok situ, Ustaz kasih ruangan, kasih kasur, Ustaz tidur di situ. Jadi mau ke sana itu harus lewat-lewat atas. Gitu. Ketahuan juga Ustaz di situ. Nah itu, nah, jadi akhirnya apa? Dipukul. Pokoknya hampir setiap hari, tidak ada hari kecuali harus ada pukulan Ustaz dulu. Nah, tapi karena pukulan itulah jadilah seperti sekarang ini gitu. Nah, semua itu karena didikan. Nah, Abuya selalu bilang di depan murid-muridnya, di depan masjid, beliau katakan, kalau seumpama saya dititipi anak-anak kaum muslimin untuk saya didik, apalagi anak saya, harus saya lebih didik melebihi daripada anak-anak yang lain. Nah, karena itulah kita alhamdulillah dari mulai Habib Shodiq, Habib Zain, Ustaz sendiri, Habib Ali, Habib Husin, semuanya di pondok mengajar. Jadi seperti yang diinginkan sama Abuya. Jadi meneruskan perjuangannya Abuya. Nah, tapi kalau kita dibedakan seperti kebanyakan anak-anak mudir sekarang ini, anak-anak kiai dan sebagainya, ya susah mau jadi seperti ayahnya, susah. Nah, jadi didikan itu semacam itu. Mereka itu senang kalau melihat ada satu orang yang suka mengkritisi, yang kritis melihat, menyikapi tindak tanduk kita yang tidak baik. Bagus. Itu kritik yang membangun. Seorang yang respect kepada kita berarti. Bukan malah benci kepada kita, tidak. Oleh karena itu, maka nanti ketika kita sudah menjadi da'i insyaAllah, menjadi orang alim, maka jangan biarkan kita itu berada di bawah pengaruh kebaikan seseorang. Artinya apa? Jangan ada satu orang yang kita punya hutang budi kepadanya. Dengan demikian kita bebas. Mau bicara apapun, mau berdakwah apapun, tidak ada rem-remnya. Nah, sehingga itulah yang didoakan oleh Abuya Habib Hasan kepada anak-anaknya. Allahumma la yamun ahadun ala auladi. Semoga tidak ada satu orang pun yang mempunyai jasa kepada anak-anakku. Jadi sampai sekarang alhamdulillah kita gak ada yang kasih rumah, kita gak ada, belikan mobil kita gak ada. Semuanya dari kita sendiri. Nah, sehingga kita mau dakwah itu tidak ada tameng-tameng, tidak ada rem-rem, semuanya bebas seperti yang kita inginkan. Nah, kenapa? Karena kita dididik untuk mencintai saudara-saudara kita sesama muslim dengan kecintaan yang berkaitan dengan akhirat, bukan kecintaan yang berkaitan dengan dunia. Sehingga kita tidak bisa melihat suatu kemungkaran kemudian kita biarkan. Nah, kita dididik semacam itu. Nah, kalau kita mendapati teman-teman semacam itu, maka kita harus menganggapnya sebagai saudara, bukan hanya teman. Karena itulah teman yang baik, yang sangat memperhatikan kita, bukan hanya di dunia, tapi nanti kelak di akhirat. Kita lihat bagaimana para sahabat-sahabat Nabi, mereka itu saling mengingatkan dalam urusan kebaikan, walaupun tidak enak. Sebagaimana lihat Sayyidina Umar bin Khattab pernah akan merajam seorang wanita yang dari keluarga baik-baik yang kemungkinan besar jauh dari kemaksiatan, kok tiba-tiba umur 6 bulan sudah hamil. Dia menikah, tapi masa 6 bulan sudah melahirkan sih? Berarti ini kan karena perbuatan zina yang dilakukan sebelumnya. Sehingga hampir saja perempuan ini akan dilakukan had, hukuman dalam Islam. Tapi tiba-tiba datang Sayyidina Ali karamullah wajhah. Dan dia mengatakan, tidak wahai Umar. Tidak benar apa yang kamu putuskan. Yang benar adalah anak itu adalah anaknya suaminya itu. Anak sah. Bagaimana itu bisa terjadi? Paling sedikitnya kehamilan itu, orang dia hamil itu biasanya 9 bulan. Ini kok 6 bulan sudah lahir. Maka beliau membawa dua ayat digabungkan jadi satu sebagai dalilnya. Yaitu wahamluhu wa fisaluhu fi amin. Hamilnya sampai disapih itu 2 tahun. Fi amin. Jadi hamil wahamluhu wa fisaluhu 30 syahran. Jadi mulai hamil sampai disapih itu 30 bulan. 30 bulan berapa? 2 tahun setengah. 2 tahun waktunya menyusui, selebihnya 6 bulan waktunya hamil. Berarti paling sedikitnya hamil itu bukan 9 bulan tapi 6 bulan dengan berdasar ayat tersebut. Nah, sehingga Sayyidina Umar kemudian tidak jadi melaksanakan hukuman tersebut kepada perempuan itu dan dibebaskan. Nah, lihat bagaimana di sini dia mengingatkan. Begitu pula banyak di antara sahabat Nabi yang menegur saudaranya ketika dia salah. Di antaranya adalah Abi Dzar yang dipersaudarakan oleh Nabi SAW dengan Sayyidina Salman Al-Farisi. Ketika Sayyidina Salman Al-Farisi ingin datang menjenguk saudaranya tersebut, tiba-tiba beliau dapatkan istrinya itu dalam keadaan tidak berdandan, memakai pakaian ala kadarnya, seadanya dan sebagainya. Maka ditegur, kamu punya suami, kenapa kamu seperti itu? Kamu harusnya cari kebaikan dalam diri suami kamu itu. Apa katanya istrinya? Ya, gimana lagi? Suamiku tidak seperti kebanyakan orang. Suamiku sudah tidak memerlukan kepada perempuan lagi di atas ranjang dan sebagainya. Mengetahui demikian, maka dia penasaran apa yang terjadi kepada Sayyidina Abi Dzar itu. Nah, maka ditunggu. Ternyata memang Abi Dzar itu lebih mengutamakan akhiratnya sampai dia itu tidak mengurusi yang berkaitan dengan dunianya dan kesenangannya yang diperbolehkan dalam dunia itu. Karena beliau itu, Sayyidina Abi Dzar ini sangat zuhud orangnya. Nggak mau dia menyimpan, makannya akan besok itu nggak ada. Beliau nggak mau menyimpan. Dan beliau hidup dalam keadaan takasyuf, kesederhanaan yang sangat luar biasa. Nah, sehingga ketika beliau datang bertemu dengan Abi Dzar, maka ditegur, wahai Abi Dzar, silakan kau ibadah, tapi dengan ibadah yang tidak sampai merusak akan hak-hak kewajiban-kewajiban yang diwajibkan Allah Ta'ala kepadamu. Silakan kamu laksanakan segala macam kesenanganmu, tapi jangan sampai mempengaruhi akan hak-hak kewajiban yang Allah wajibkan kepadamu. Itulah yang benar, sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ditegur Abi Dzar. Malam jangan tidur, suruh tidur. Suruh tidur sama istrinya. Setiap hari dia puasa, kadang-kadang disuruh dia buka. Lalu beliau mengakhiri perjumpaan antara dua saudara tersebut dengan ucapan, wahai Abi Dzar, aku ingat Nabi SAW telah bersabda, fa'ati likulli dzi haqqin haqqah. Maka berikan semua yang punya hak itu haknya. Ditegur. Bukan malah diiyakan, bukan malah disenangkan, tidak, tapi tegur. Ini salah satu contoh bagaimana para sahabat itu saling mengingatkan. Andainya seperti itu. Tapi sebaliknya, man askhataka bima yanfa'uka fi dinik misru tambih alal uyub wa naqais allati fihi afika fahuwa laka waliyun wa in karrahtahu bitabik. Tapi sebaliknya, kalau semua ada orang yang membuat kamu murka, kamu marah, tidak senang kepadanya, tapi dengan sesuatu sebab yang dilakukannya dan sebab itu bermanfaat untuk agamamu kelak di akhirat. Misalnya apa? Menegurmu alal uyub terhadap aib yang ada pada dirimu atau kekurangan-kekurangan yang ada pada dirimu. Fahuwa laka waliyun, maka orang semacam itu bagimu itu adalah sebagai seorang kekasih. Wa in karata, walaupun kamu itu tidak suka kepadanya. Itulah sahabat yang paling dekat sebetulnya. Wa mazaluhu, perumpamaan orang semacam itu adalah kadawa, seperti obat al-mur yang sangat pahit. Alladhi yakunu fi dimnihi al-afiyah wa shifa. Di mana di dalam kita meminum obat yang pahit itu kita akan mendapatkan kesembuhan dari penyakit kita. Jadi biasanya umumnya obat itu adalah apa? Pahit. Nah, tapi dengan kita mengkonsumsi sesuatu yang pahit, akhirnya kita mendapatkan kebaikan berupa kesembuhan. Wa qala al-imanu syajaratun sabitatun fi ardil qalbi. Kemudian beliau menjelaskan bahwasanya keimanan itu bagaikan syajarah, pepohonan yang tumbuh di dalam tanah yang berada dalam hati. Wal i'tiqadat, keyakinan. Wal ma'arif, pengetahuan. Al imaniyah, yang berkaitan dengan iman. Bimanzilatil usul, dengan kedudukan seperti batangnya. Wal uruk, dan juga apa namanya, akarnya. Itilka syajarah. Wal akhlak al-mahmuda, sedangkan akhlak yang baik, yang terpuji. Wal amal as-salihah, dan amal-amal yang baik, itu kedudukannya seperti cabang-cabang pohon itu, dan juga daun-daunnya, ranting-rantingnya, serta cabang-cabangnya. Nah, jadi artinya apa? Antara satu kebaikan dengan kebaikan lainnya itu saling terkait. Tidak bisa dipisahkan. Kita mau jadi orang beriman tapi tanpa akhlak yang baik, enggak bisa. Pepohonan itu tidak akan sempurna kecuali harus ada batangnya, harus ada dahannya, harus ada rantingnya, harus ada daunnya, nanti ada buahnya. Ya mungkin ada pohon tapi cuma batangnya saja. Batangnya saja langsung berbuah, enggak mungkin. Harus ada rantingnya, ada dahannya, ada daunnya, baru nanti ada buahnya. Ada seorang bermukmin tapi tidak mau akhlak yang baik, itu mukmin? Enggak mungkin. Ada orang berakhlak yang baik tapi dia itu tidak beriman, enggak mungkin. Jadi keimanan dan akhlak yang baik itu adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Artinya, seseorang itu kalau beriman, maka dia itu otomatis akhlaknya baik. Kalau seorang itu beriman, otomatis ibadahnya baik. Kalau orang itu beriman, maka dia itu jauh daripada maksiat. Itu otomatis saling terkait. Sebagaimana Nabi SAW telah bersabda, Wallahi la yasrik sariku hina yasrik wahuwa mu'min, wa la yazni zani hina yazni wahuwa mu'min. Demi Allah, tidak akan beriman orang yang mencuri ketika mencuri, dia beriman? Enggak. Demi Allah, dia enggak bakal beriman. Begitu pula sebaliknya. Orang kalau beriman, dalam keadaan imannya, dia tidak akan melakukan maksiat. Getol dia melaksanakan ibadah demi ibadah. Nah, jadi semua karena imannya. Jadi terkait semuanya antara iman dengan pekerjaan yang baik itu saling terkait. Oleh karenanya Nabi SAW bersabda, banyak sabdanya berkaitan dengan iman. Di antaranya adalah, Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yagul khairan au. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal. Apa lagi? Fal yasir rahimah dan sebagainya. Nah, jadi kenapa? Jadi identik dengan keimanan. Iman itu adalah yang pokok di dalam kehidupan ini, dalam kebaikan kesalehan seseorang itu adalah keimanannya itu dahulu. Kalau seorang melaksanakan kebaikan tanpa iman, bisa jadi dia melakukannya karena tidak enak sama orang, karena riya, karena sum'ah, dan sebagainya. Tapi kok karena iman? Tidak. Nah, jadi Oleh karenanya beliau mengatakan bahwasanya keimanan dan amal kebaikan itu diibaratkan seperti pepohonan yang kokoh. Lihat bagaimana pohon yang kokoh itu. Angin sebesar apapun, seberat apapun, dia tidak akan tergoyahkan. Tetap dia itu berdiri tegak di atas tanah. Wa misal maut wa ma yaridu indahu minal fitan wa yasulu biwasitatihi min syiddatil alam kasailil qawi alladhi yajri ala usuli hadhihi syajarah awir rih al muza'za'ah allati tuharrik furu'aha wa tumayyil biha yaminan wa tamilu biha yaminan wa shimalan fa in lam takun hadhihi syajarah syarifah fi nihayatil quwwah wa numuhi wa rusuhi furu'an wa usulan kifa alaiha al ingila fi dhalikal waqt wa min ajri dhalika ishtadda khawful akabir min su'il khatimah wa zaiqil qalbi indal maut. Kata beliau, perumpamaan daripada kematian pada seseorang dan sebab-sebab daripada fitnah yang tersodorkan kepada seseorang dan dengannya, karenanya dia akan mengalami sakit yang sangat pedih, itu sama seperti pohon tersebut ketika berhadapan dengan sail. Sail itu banjir yang sangat kuat arusnya. Alladhi yajri ala usuli hadhihi syajarah, yang melewati, yang menerpa kepada pohon itu. Atau seperti pohon yang sangat kokoh kemudian berhadapan dengan angin yang sangat keras. Kalau kokoh, kan ada pohon yang kokoh, ada pohon yang tidak kokoh. Ada pohon yang lama tumbuhnya sehingga akarnya itu sudah sangat mengakar di muka bumi, di tanah ini. Ada juga pohon yang belum mengakar atau baru ditanam. Gitu. Berbeda dong kekuatannya. Tapi umumnya pohon yang kuat itu adalah pohon yang sudah lama ditanam. Tambah lama kita menanamnya, tambah kuat, tambah kokoh. Nah, ini adalah kita ambil dari segi umumnya. Kebanyakan orang beriman adalah orang yang tua. Tapi gak mesti. Tapi kebanyakan orang yang beriman itu adalah orang yang tua. Kebanyakan orang yang paling kuat imannya adalah orang yang lebih tua. Makanya kan Nabi SAW bersabda, ittaku imanal ajais. Hendaknya kalian bertakwalah di dalam keimanan orang-orang yang tua. Wanita-wanita yang tua. Coba lihat sekarang. Banyak perempuan-perempuan yang tua yang memberikan contoh yang baik kepada kita. Ini menunjukkan kepada kita, lihat bagaimana Nabi kita Muhammad SAW bersabda supaya kita bertakwa, melihat kepada keimanan orang yang bertakwa. Bertakwa apa maksudnya? Bertakwa supaya kita itu mengikuti keimanan dia. Walaupun dia orang tua, tapi lihat, ada yang bisa kita pelajari daripada keimanannya. Itu artinya bertakwalah kamu di dalam keimanan orang-orang yang tua itu. Ambil satu contoh. Di Sumenep, di Masjid Keraton itu, Masjid Jami'nya Sumenep, itu masjid yang sudah lama. Bahkan ada yang mengatakan masjid yang terlama, karena dari zamannya Sultan dulu. Ada seorang wanita yang pekerjaannya itu menjual bunga. Umurnya sudah sekitar 84. Masih bekerja sebagai penjual bunga di kuburan. Kalau sudah sore hari, setiap hari dia datang masuk ke masjid Sumenep tersebut. Nah, di masjid Sumenep tersebut, itu di tengah-tengah halaman masjidnya, itu ada pohon. Pohon tua. Yang setiap hari daunnya itu berserakan di dalam masjid. Karena dipakai masjid juga. Walaupun di halaman, tapi pakai sholat. Kalau waktu Jumat itu dipakai sholat. Apa maksudnya si orang tua itu setiap sore datang ke masjid? Maksudnya dia memungut daun demi daun untuk membersihkan masjid tersebut. Padahal dia itu seorang wanita yang sudah tua, renta, bungkuk lagi. Jadi badannya sudah bungkuk. ngambilnya satu persatu. Ada seorang anak muda remas masjid situ yang melihat itu nggak tega. Ini ibu setiap hari kok datang hanya untuk memungut daun, membersihkan kotoran yang ada di masjid itu. Maka sebelum dia tiba, dibersihkan dulu. Akhirnya si ibu itu datang, udah bersih. Dilihat, dia renung lama, udah itu pulang. Hari kedua lihat, udah bersih. Dia lihat, renung lama, pulang. Hari ketiga, bersih juga. Akhirnya dia duduk dalam keadaan lemas sambil menangis, dia terisak-isak. Maka datang anak muda itu. Anak muda itu datang kepadanya, dia mengatakan, "Doh, bu, kenapa menangis?" "Gal, iya. Tega-teganya orang itu menghalangi aku berbuat baik," katanya. "Loh, kan kenapa demikian?" "Iya, saya setiap hari biasanya memungut daun-daun yang ada di sini, saya buang di sampah. Sekarang sudah tidak ada lagi, 3 hari. Padahal saya jauh-jauh datang ke sini untuk mencari memungut daun-daun itu. Sekarang aku lihat sudah tidak ada, sudah dibersihkan orang lain." Akhirnya kata anak muda itu, "Iya, saya nek yang bersihkan nek. Karena kami ini merasa kesian sama nenek. Sudah tua, enggak usah biar kami aja yang melaksanakannya." Apa jawaban dia? "Jol, tidak. Kalau kamu sayang kepadaku, kesian kepadaku, biarkan. Karena aku setiap hari itu mengambil daun-daun ini, kemudian ketika saya mau buang di sampah, satu demi satu saya buang dengan saya beriringan membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Tujuanku, supaya daun-daun itu menjadi saksi bahwasanya aku ketika di dunia dulu membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Coba lihat. Ada di antara kita yang mempunyai keyakinan, mempunyai keinginan berbuat semacam itu? Ini maksudnya Nabi SAW, ittaku iman al-ajais. Walaupun sudah tua, tapi keimanannya Masya Allah. Hanya untuk melaksanakan salawat, maka dia itu mengambil daun-daun itu supaya apa? Saya tahu, 1, 2, 3. Ini kan semua daun itu akan dibangkitkan lagi oleh Allah Ta'ala untuk bersaksi bahwasanya dia itu membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ada lagi kejadian yang sangat-sangat memilukan. Yang satu umurnya 87 tahun. Tapi dia masih bekerja. Dia jual kerupuk keliling. Umurnya 87 tahun. Fem. Padahal satu bungkus untungnya itu cuma 100 rupiah. Dia keliling kampung jual kerupuk yang di dalam plastik itu. Ternyata siapa dia? Dia adalah seorang nenek yang punya anak laki-laki. Tapi anak laki-lakinya tidak bertanggung jawab. Anak laki-lakinya tukang becak. Ya. Tapi becaknya jarang mengayuh. Dia lebih banyak tidur di becaknya sambil merasakan enaknya angin yang sedang bertiup. Istrinya lebih banyak berada di depan televisi. Punya anak perempuan baru keluar SMA. Kemudian dikeluarkan oleh sekolah SMA. Kenapa? Karena baru kelas 3 SMA sudah hamil di luar nikah. Dikawinkan dengan laki-laki yang menzinahinya. Keduanya nganggur, gak ada pekerjaan di rumah. Yang nanggung makanya mereka semua siapa? Nenek itu. Coba lihat. Nenek perempuan sudah bungkuk. Ini semuanya yang saya ceritakan, semuanya bungkuk semuanya itu. Begitulah kita. Tambah tua, nanti akan kembali seperti, mengkerucut seperti anak kecil lagi. Sekarang kita cukup tidur sekian jam, tapi nanti tambah tua, tambah membutuhkan lebih lama lagi. Sama seperti anak kecil. Seperti itu. Ada lagi satu orang lagi yang jual nasi pecel. Dia di warung. Tapi dia juga menghidupi anak-anaknya. Dia istrinya seorang purnawirawan. Seorang pejuang dulu. Dia dapat pensiunan. Tapi pensiunnya diberikan kepada anaknya yang ketujuh. Karena anak yang ketujuh itu orang gak punya. Sehingga dia lebih kesian kepada anaknya. Maka pensiunnya itu, hasil pensiunnya itu selalu diambil oleh anak ketujuhnya. Sementara dia masih tinggal bersama anak-anaknya, di rumah besar itu, mereka tidak tanggung jawab dan mereka sampai membiarkan ibunya itu yang sudah nenek-nenek 80 tahun lebih itu masih jual nasi pecel. Nah, coba lihat. Bagaimana kehidupan daripada seorang wanita yang tua ini dibandingkan dengan kehidupan orang sekarang. Makanya ini semua itu terjadi karena apa? Tidak ada didikan. Enggak ada didikan. Jadi banyak di antara orang-orang tua sekarang ini yang menganggap demi anak-anaknya itu suatu kebaikan, padahal salah, itu bukan suatu kebaikan. Misalnya apa? Biarkan orang tua yang menanggung capek, yang penting anak itu senang nantinya. Jangan, salah itu. Kita harus bikin anak itu capek juga. Kita mau bawa barang, biarkan kita yang bawa, biarkan enggak bawa apa. Suruh bawa mereka. Biarkan mereka bekerja. Bukan malah kita yang enggak kesian anak, enggak, jangan. Orang sekarang enggak bisa dibegitu kan. Jangan sampai, Ustaz masih ingat bagaimana didikan Abuya Habib Hasan ketika ada tamu, kita paling susah kalau ada tamu. Kenapa? Setiap ada tamu kita harus berdiri. Ustaz sama Abizan harus berdiri. Untuk siap siaga memberikan pelayanan yang terbaik kepada tamu-tamu itu. Enggak boleh kita makan, enggak boleh. Makan sama tamu, enggak boleh. Kita harus siap siaga. Kita yang harus ambilkan nasinya. Kita harus yang ambilkan airnya. Kalau ada yang kurang-kurang, dimarahi. Pokoknya kalau ada setiap tamu, ada tamu pasti ada yang kurang saja. Ustaz dimarahi, siap-siap dimarahi pokoknya. Nah itu. Nah itu dulu. Abuya sendiri ngasih contoh kepada kita. Dia sendiri gak mau makan sama tamu. Karena apa? Dia sibuk untuk mengambilkan, menyiapkan tamu dan sebagainya. Dan kita suruh berdiri terus. Kalau ada sisanya nanti terakhir baru kita makan. Itu Abuya, didikannya Abuya kepada anak-anaknya. Nah, pokoknya yang paling banyak Abuya itu marah kepada anak-anaknya kalau lagi ada tamu. Sehingga kita dulu paling susah kalau lagi ada tamu. Karena selalu dimarahi. Nah, begitu didikan. Didikan. Jangan biarkan orang tua bawa-bawa sesuatu, anaknya gak bawa-bawa. Enggak, anaknya suruh bawa. Asalkan anaknya sudah mampu. Nah, sekarang kan tidak. Biarkan kita yang capek ya, anak-anak biar yang enak. Enggak, harus capek anak-anak juga. Biar tahu. Bahwasanya sesuatu kemudahan itu datangnya setelah kita melewati suatu kesulitan. Bukan mudah, ayahnya sulit, anaknya mudah. Enggak. Walaupun kita semacam itu sebetulnya yang kita rasakan. Tapi kita harus membiasakan anak-anak seperti itu juga. Jadi kehidupan itu sudah menjadi sunnatullah. Karena kita hidup di dunia. Harus melalui, melampaui segala macam kendala-kendala yang memang Allah sengaja buat. Supaya apa? Kita itu menjadi seorang yang beriman, kokoh, pengalaman. Tambah banyak pengalamannya, tambah kokoh orang itu. Itu loh maksudnya, tujuannya. Tapi kalau kita selalu mengatakan, oh jangan, kesian, kesian, kesian. Nah, sampai kapan? Itu enggak mendidik namanya. Oleh karenanya, berbahagialah kalian sebagai anak-anak santri dan santriwati. Karena kalian itu sudah dididik untuk menjadi orang yang siap. Sebagai orang susah siap, sebagai orang yang disenangkan juga lebih siap. Nah, kenapa? Biasa tidak senang di pondok. Gitu. Jadi kok disenangkan, oh sangat siap. Tapi kalau dibikin susah oleh Allah Ta'ala, sudah terbiasa di pondok dulu susah. Nyuci sendiri, makan harus piket dulu, harus ngantri, gak boleh nambah, gak boleh lebih, dan sebagainya. Ya kan? Kalau ada undangan paling seneng. Ya kan apa? Gak biasa makan enak. Nah, sehingga kalau dikasih lauknya apa? Tempe tahu. Oh biasa, seperti di pondok dulu. Lauknya apa? Nasinya nasi mandi, dagingnya itu kambing yang besar-besar. Bersyukurnya luar biasa. Sama Sahibul Baitnya, oh makasih, makasih, makasih. Nggak pernah aku makan ini setahun sekali cuma. Gitu. Makan apa? Anak pondok. Gitu. Nah, jadi harusnya orang tua sekarang itu kita mengajari anak-anaknya disiplin dalam segala hal seperti didikan para kiai, para ustadz di pesantren-pesantren itu. Waktunya bangun, harus bangun. Nggak seperti di rumah. Kita bangunkan dengan digedor dan sebagainya. Harus disiplin. Waktunya bangun, bangun. Waktunya makan, makan. Waktunya tidur, tidur. Masuk kamar orang lain tidak boleh. Semuanya itu penuh dengan aturan-aturan. Bukan seperti di rumah kita. Supaya apa? Supaya kita paham. Kehidupan dunia seperti itu. Penuh aturan. bukan apa katanya, tidak, tapi harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah, jadi tambah tua pohon itu tambah kokoh, karena tambah mengakar, masuk akarnya dalam. Tambah besar pohon itu tambah kokoh. Jadi yang namanya kekokohan sebuah pohon itu karena ketuaannya, atau karena kebesarannya, atau jenis pohonnya. Jadi semua itu mempunyai arti. Jenis pohonnya dilihat, nasabnya itu bagus dari keluarga Nabi, tentunya keimanannya lebih kuat daripada yang lainnya. Anaknya orang soleh, keturunannya kiai, tentunya itu adalah jenis daripada pohonnya itu termasuk yang mutunya bagus, sehingga lebih kokoh, lebih kuat. Antara pohon jati sama pohon mangga beda. Pohon mangga gak digunakan apa-apa pohonnya. Tapi kalau pohon jati digunakan untuk mebel dan sebagainya. Nah, jadi jenis pohon itu juga mempengaruhi. Nah, oleh karenanya itu, sekuat apakah ketika diterpa angin yang sangat kencang ataupun banjir yang sangat dahsyat, sekuat apakah pohon itu? Sekuat keimanannya. Tambah kokoh keimanannya, tambah kuat akarnya dan pokoknya. Batangnya itu tambah kuat. Nah, berarti apa? Tidak gampang roboh, gitu. Nah, sama seperti itu. Jadi kalau inti mau menjadi orang yang kokoh, maka kuatkan keimanan. Orang yang kuat keimanannya itu, dia adalah orang yang kokoh. Gak ada orang yang kuat keimanannya kemudian dia bunuh diri, itu enggak. Gak ada orang yang kuat keimanannya kemudian itu gampang dibeli dengan harta dan sebagainya, tidak. Kenapa? Keimanannya sudah kuat. Nah, yang penting di sini adalah keimanan yang kuat itu harus dibangun terlebih dahulu. Untuk apa? Untuk kita hidup dalam segala keadaan. Ya, seperti kita di Indonesia ini, kita nikmat. Bayangkan kalau kita itu berada di Palestina, seperti kita pernah membaca sebuah artikel, di mana artikel itu adalah sebuah surat kepada rakyat Indonesia. Di dalam surat itu sangat menyentuh hati kita dan sangat bertolak belakangan keadaan mereka dengan keadaan kita. Sehingga kita lihat bagaimana keadaan anak-anak mudanya, bahkan perempuannya itu beda jauh dari segi keberanian, dari segi perjuangan dengan anak-anak Indonesia itu jauh. Kita lihat kan, Palestina itu selalu dalam keadaan perang kan, tapi di dunia semuanya, paling banyak dokternya itu di Palestina. Dari kalau kita pukul rata ya, kita pukul rata, paling banyak dokternya itu di Palestina. Bayangkan. Kita lihat yang namanya makan, seperti kemarin setelah di YouTube ada seorang anak kecil umurnya baru 3 tahun. Dia enggak pernah makan roti yang empuk. Ketika dia itu ditawari, kamu pindah saja dari Palestina. Di luar sana itu banyak roti yang empuk. Apa jawaban dia? Memang ada roti yang empuk itu? Enggak ada. Saya pikir cuma di surga saja adanya, katanya. Saya tahunya bahwasanya yang namanya roti yang empuk itu bisa didapatkan dengan bom, dengan kematian. Ah, nanti di surga kita akan makan roti yang empuk itu. Dari saking mereka tidak pernah merasakan roti yang empuk, yang biasa kita rasakan di Indonesia itu di toko-toko penjual roti itu selalu ada yang empuk-empuk itu. Yang lemas-lemas itu loh. Manten, cake dan sebagainya. Itu mereka enggak pernah. Yang pernah itu roti yang biasa dimakan untuk sarapan itu, yang keras-keras itu. Lihat, bayangkan mereka itu. Nah, tapi mereka kokoh. Di antaranya mereka mengatakan, kalian yang kami dengar adalah negara yang paling kaya, di antara negara kaum muslimin, maksudnya yang paling banyak. Kami dengar katanya jamaah haji kalian itu setiap tahunnya 205.000. Kalau seumpama dari mulai tahun 1946 kami dijajah, sampai sekarang dikumpulkan jamaah hajinya, sampai sekarang belum bisa seperti nilai satu tahun kalian, katanya Palestina, kata orang itu. Kami mendengar di tempat kalian itu yang namanya susu formula itu di mana-mana dijual. Kami untuk mendapatkan susu formula itu sangat langka di negara kami. apalagi untuk mendapatkan pempes, sangat langka di negara kami, kata beliau. Nah, tapi herannya, kami ada di antara kami yang kami tidak mendapatkan gaji selama 7 bulan. Tapi alhamdulillah kita bisa makan. Enggak pernah kita tidak sampai makan kita, karena yang menentukan gaji itu kan dari Israel. Jajahan. Tapi alhamdulillah kita bisa makan. Kok bisa-bisa herannya, katanya dia. Banyak anak-anak bayi di tempat kalian, di negara kalian, berserakan di tempat-tempat sampah, di selokan dan sebagainya. Padahal anak-anak bayi kami meninggalnya itu karena peluru, karena dipenggal, karena reruntuhan dan sebagainya. Tapi anak-anak bayi kalian berserakan, ditinggalkan orang tuanya begitu saja, di tempat-tempat sampah, di selokan dan sebagainya. Walaupun kami dalam keadaan perang seperti ini, tapi kami tidak pernah mendapatkan anak-anak kami sampai hamil di luar zina, tidak pernah. Padahal dalam keadaan semacam ini. Tapi herannya di tempat kalian semuanya ada. Allah berikan keluasan, keamanan, tapi kami lihat di tempat kalian yang namanya jilbab tidak digunakan, yang namanya pacaran dilaksanakan, yang namanya kehamilan di luar zina sangat banyak tersebar di mana-mana. Jadi luar biasa, jadi panjang lebar, jadi menyentuh sekali. Nah, itu loh. Apa tunggu seperti kita di Palestina baru kita itu mau berubah? Hah? Iya. Apa butuh seperti itu gitu? Na'udzubillah. Dan semoga kita dijauhkan daripada segala macam fitnah. Ya. Nah, ini tambah akhir zaman ini tambah banyak fitnah, tambah akhir zaman tambah banyak peperangan. Nanti kalian perempuan 50, satu laki-laki. Perbedaannya. Sampai-sampai kata Nabi SAW, banyak di antara perempuan yang mengatakan, ya sahibal khair, ahmina. Wahai orang yang baik, jagalah kami. Nah, nanti zaman itu perempuan itu rebutan dapat laki-laki. Walaupun yang jelek. Walaupun pekerjaannya apa. Kenapa enggak? Laki-laki jarang. Banyak mereka meninggal karena peperangan. Itu nanti bakal datang, suatu zaman itu bakal datang. Sekarang sudah menjurus ke seperti yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Nah, oleh karenanya, jangan sok-sok yang punya suami, sampai suami itu digertak, dimarah-marahi, dihinakan dan sebagainya, itu paling dimurkai oleh Allah Ta'ala perempuan yang semacam itu. Nah, nanti pada saatnya, itu dicampakkan perempuan yang semacam itu. Udah banyak perempuan, minta-minta ngemis-ngemis mau dikawin, dapat istri yang kayak begitu, sok-sok begitu, tinggal nanti. Dan orang yang semacam itu kebanyakan itu pertimbangannya itu karena anak, bukan karena istri. Kesian anak. Kalau nggak ada anaknya, udah tinggal dari dulu perempuan yang kayak begitu, kurang ajar sama suaminya, ngangkat suara depan suaminya dan sebagainya. Na'udzubillah, semoga tidak ada satupun di antara kalian semacam itu. Tapi sang istri yang selalu dirahmati oleh suaminya, disayang oleh suaminya, dikasihi oleh suaminya. Dan walaupun dalam keadaan tanpa dimintanya, dia kasihi, disayangi, itu tanda bahwasanya suami itu ridho kepadanya. Summa innal qawadiha wal awaridu allati ta'rudu li usuliha minal bida'i wasyukuk wal ittirabi fi amril akhirah yajri majra ma ya'ridu fi usulis syajar min al-afat wal-akhlaq al-mazmumah wal-ma'asi tajri minha majra ma yaqauli furu'i syajara wa aqsaniha min al-awarid. Fala jarama an kana alladhi yaqdahu fil asli wa yuhinuhu adarra ala syajara katiran min alladhi yaqau ala al-furu'. Kemudian kata beliau, pepohonan itu kan pasti ada penyakitnya. Baik penyakit yang berasal dari dalam pohonnya, seperti benalu, ataupun dari luar pohon itu, seperti hama. Nah, itu. Jadi, yang datang untuk merusak kepada pepohonan itu, keimanan itu sama seperti akhlak yang tidak baik, sifat yang tidak baik. Itu dapat merusak kepada keimanan. Apalagi kalau sampai merusak bukan cuma di daunnya, bukan cuma di dahannya dan rantingnya, tapi merusak sampai di akarnya, itu lebih parah lagi. Itu berkaitan dengan akidah itu namanya. Nah, itu berbahaya. Maka perumpamaan keimanan seseorang itu tidak jauh beda daripada perumpamaan sebuah pohon yang kokoh itu. Walihada a'dhamu amril bid'ah wa syakki fil yaumil akhir wa kana ala sahibihi adarru minal ma'asi wal muharramat. Oleh karenanya, yang namanya keagungan urusan bid'ah ini dan keraguan di dalam urusan akhirat itu kepada orang yang mengalaminya itu lebih berbahaya daripada maksiat itu sendiri dan sesuatu yang diharapkan dari Allah Ta'ala. Maksudnya, melakukan sesuatu yang bid'ah dan adanya suatu keraguan di dalam hati kita terhadap keimanan kita yang bisa menggerus kepada keimanan kita, itu lebih berbahaya daripada kita berbuat maksiat itu sendiri, daripada kita melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah SWT. Oleh karenanya, hindarkan segala macam bid'ah, hindarkan segala macam hal yang berkaitan dengan keraguan dan meragukan keimanan kita. Oleh karena itu, di dalam zaman yang semacam ini, yang sangat membingungkan, yang penuh dengan fitnah ini, maka solusi satu-satunya supaya kita aman, supaya kita mendapatkan benteng yang sangat kuat adalah kita tidak jauh daripada apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Kita harus berpegang teguh dengan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita harus berpegang teguh dengan ajaran keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ajaran keluarga Nabi Muhammad yang mana? Nah, karena habaib pun, keturunan Nabi pun sudah banyak yang terpecah-pecah juga. Nah, maksudnya di sini adalah ajaran keluarga Nabi yang terus dari asal usulnya bersambung, bukan dari orang lain, bukan yang dari Iran, bukan dari Saudi, tidak, tapi yang dari Hadramaut, tempat kakek moyang kita. Dan alhamdulillah kita warga masyarakat Indonesia sudah berada di jalan yang tepat, karena kita semua berada di bawah pengaruh keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena pertama kali yang bawa Islam ke negara Indonesia adalah keluarga Nabi Muhammad, keturunan Nabi Muhammad yang terdiri daripada para wali songo. Mereka yang mengajarkan kita maulitan, mereka yang mengajarkan kita tahlilan, mereka yang mengajarkan kita tawassulan, mereka yang mengajarkan kita untuk percaya kepada para aulia, percaya kepada karomah, percaya kepada para orang alim, percaya kepada keberkahan, meminta keberkahan kepada orang yang soleh. Nah, maka yang semacam itu laksanakan terus. Jangan khawatir. Nggak bakalan kita tergerus keimanannya kalau kita mengikuti ajaran mereka. Nah, tapi kalau sudah kita berjumpa dengan akidah-akidah yang bertentangan dengan akidah yang diajarkan oleh para wali songo, maka jangan diikuti. Walaupun mereka keturunan Nabi. Walaupun. Jangan diikuti. Dan kita lihat, tidak ada satu akidah pun, satu thariqah pun yang lebih baik dan lebih sempurna, lebih enak dan sebagai rahmatan lil alamin melebihi daripada ahli sunnah wal jamaah yang sekarang ini berada di dalam kategori NU. Ahli sunnah wal jamaah juga dicaplok mereka. Mereka juga bilang ahli sunnah wal jamaah. Kita ikut salaf, mereka juga bilang salafi. Repot. Nah, yang penting kita ikut para habaib yang enggak syiah, enggak wahabi. Kita ikut habaib yang NU. Ikut habaib yang mau senang dengan Al-Habib Abdullah Haddad. Yang kita baca kitabnya sekarang ini. Yang senang dengan Sayyidina Fakih Muqaddam. Yang senang dengan Sayyidina Abdurrahman As-Saggaf. Yang senang dengan Habib Umar Mohdor. Nah, kita senang dan ikut kepada ajaran mereka. Bukan ajaran yang lainnya. Bukan ajaran yang berasal dari negara-negara lain. Tapi negara Yaman. Sesuai dengan pujian Nabi kepada penduduk Yaman. Jadi semoga kita tetap dan ditetapkan. Nah, mereka saudara kita yang sudah tersesat di dalam akidah yang sesat itu, semoga dikembalikan oleh Allah Ta'ala. Diberikan hidayah, diberikan taufik, karena walaupun bagaimanapun mereka itu kan tersesat salah jalan. Nah, semoga Allah berikan jalan yang lurus dengan dikembalikan ke jalan yang lurus ini yang sekarang kita berada di depannya. Jangan sampai kita merasa ragu dengan ajaran yang sudah kita laksanakan sekian abad ini. Mereka itu baru-baru saja datangnya. Jadi jangan sampai kita tergoyahkan keimanannya dengan mengikuti mereka ahli bid'ah itu. Tidak. tapi kita biarkan berpegang teguh dengan keimanan yang kita dapatkan dari turun-temurun ayah kita, kakek moyang kita, sampai kepada para wali songo. Kita minta pada Allah Ta'ala, semoga Allah kuatkan keimanan kita. Allah panjangkan umur kita dalam keadaan taat, dalam keadaan khair, dalam keadaan fi lutfin wa afiyah. Dan semoga kita semuanya dijadikan oleh Allah Ta'ala sebagai penyambung lidah Nabi-Nya Muhammad SAW, sebagai yang dicintai oleh Nabi-Nya Muhammad SAW, sebagai yang didudukan oleh Nabi-Nya Muhammad SAW, sebagai yang dibanggakan oleh Nabi-Nya Muhammad SAW. Ala hadzin ya ukhuwatun salihah wa la manawsa salih al-Fatihah. Ya Rabbana a'tarafna.